Yeah, balik lagi Anjar Om bersama AMC dengan lagu terbarunya Aku Bertanya. Oke, penasaran dengan lagu barunya? Langsung kita dengarkan saja. Zaman sekarang zamannya metropolitan, masih ada gak ya cewek yang gak mata duitan? Yang memandang cinta bukan sekedar rupiah, tapi beneran cinta tulus apa adanya. Kulihat di dunia maya maupun dunia nyata, sekilas tak beda, samar-samar hampir sama. Selalu saja rupiah yang paling utama, kalau soal cinta katanya nomor dua. Beneran pening kehidupan zaman sekarang, nyari pasangan yang tulus bukan lihat kantong doang. Di sana sini audisi terseleksi, bukan cuma seksi, maunya tulus dari hati. Buat para wanita yang merasa baik hati, datang kemari interview dari hati ke hati. Bosan terus begini, gak pernah ada yang pasti. Semuanya termakan zaman modernisasi. Satu sisi terbukti semuanya fiksi. Basa-basi Sabtu malam ku sendiri, lagi, lagi, dan lagi ku bertanya, masih ada gak ya wanita idaman pria? Aku bertanya, masih adakah seorang wanita yang memandang cinta tanpa rupiah? Ada gak ya? Ada gak ya? Ada gak ya? Aku bertanya, masih adakah seorang wanita yang memandang cinta tanpa rupiah? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Bidadari jalan sama mangki, lirik lagu frustasi gue bahas lagi. Sanet gigi jari, enggak punya money, masih cari-cari, belum ku temui. Bila ku dapati langsung ku nikahi. Tanggrang sati ada gak sih, cewek baik hati, juga pintar ngaji. Coba tanya lagi, masih ada gak sih, masih ada gak sih? Cinta tanpa materi tulis dari hati. Di negeri ini, di kota ini ku jajahi, belum ku temui cantik baik hati. Sumpah jadi iri, banyak bidadari jalan sama mangki. Gara-gara mani materi yang dicari, pangeran masa kini meski turunan hewan, tetap jadi rebutan. Dan aku pria tampan, gak punya uang, tetap jadi jombloan. Aku bertanya, masih adakah seorang wanita yang memandang cinta tanpa rupiah? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Aku bertanya, masih adakah seorang wanita yang memandang cinta tanpa rupiah? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Aku bertanya, masih adakah seorang wanita yang memandang cinta tanpa rupiah? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Aku bertanya, masih adakah seorang wanita yang memandang cinta tanpa rupiah? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Oke, AMC bersama Anjar Ox, lagunya mantap, mantap.